وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nadhara Allahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha farubba hamil fiqhin ila man huwa afqah. Rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah menjadikan berseri-seri wajah orang yang mendengarkan sabdaku lalu memahaminya dan menghafalnya, kemudian dia menyampaikannya. Karena boleh jadi orang yang mendengarkan kemudian memahami hadis tersebut akan menyampaikan kepada orang yang lebih paham daripadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Faedah dari hadis ini, Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala berkata, tidak seorang pun yang mempelajari hadis kecuali wajahnya akan berseri dan menjadi cerah disebabkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam hadis ini. Wallahu a'lam bis-shawab.